antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadiyi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar dan juga pemirsa beberapa stasiun televisi online, betul? Yang ikut memancarkan, serta para pendengar setia Radio Insani 88,8 FM di wilayah Barlingmas Cakep. Betul ya, insyaallah. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali pada kesempatan malam hari ini melanjutkan belajar kita tentang al-yaqin dan tawakkul. Tentang yakin dan tawakal. Kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa yakin itu adalah ibarat ruhnya keimanan. Ya, ruhnya keimanan. Artinya apa? Dia akan menyempurnakan keimanan seseorang. Dia akan menyempurnakan keimanan seseorang. Dan orang yang yakin, yara al-akhbar al-ghaibah minallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dia melihat perkara-perkara yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya secara gaib, seakan-akan dia lihat dengan mata dan kepalanya. Dengan mata kepalanya. Jadi seakan-akan dia lihat langsung. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan inna ma'al usri yusran, sesungguhnya bahwa bersama dengan sebuah kesulitan pasti akan ada kemudahan, itu dia seakan-akan sudah lihat kemudahan itu di depan mata. Ya, jadi dia tidak peduli dengan kesulitan yang dia alami. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya innan nasra ma'al ma'as sabr wa innal faraj ma'al karab wa inna ma'al usri yusran. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa kemenangan itu datangnya setelah kesabaran. Kemudahan itu datangnya atau keluangan itu datangnya setelah kesulitan. Dan kemudahan itu datangnya setelah kesulitan. Maka seorang yang yakin itu sudah melihat nasr, faraj, dan juga yusr, kemudahan. Jadi kemenangan sudah di depan mata, kemudian kemudahan sudah di depan mata. Dia gak peduli apa yang dia lihat. Ibaratnya itu sudah sing diangen-angen sudah di depan mata. Kesulitan di sini ada duri, ada jalan berlubang, itu sudah enggak dia tengok, sudah diinjek saja sudah enggak terasa. Itulah para sahabat contoh utama. Dan juga Rasulullah tentunya dalam hal ini tentunya lebih utama dari para sahabat. Dan yang diberikan contoh kemarin adalah apa? Tentang perang Ahzab atau perang Uhud ya, perang Uhud, kemudian perang Ahzab juga, perang Ahzab. Ya, perang Khandaq dan juga nanti perang Uhud seperti itu. Afwan, kalau Ahzab yang kemarin kita sampaikan bukan perang Ahzab, tapi Ahzab itu adalah apa? Kelompok musuh ya. Mohon maaf. Yang kejadian ada dua di sini. Ada dua kejadian. Yang satu betul-betul berkaitan dengan perang Ahzab, ya, perang Ahzab. Yang satu adalah kejadian setelah perang Uhud. Nanti insyaallah taala akan kita rinci kembali supaya tidak tercampur. Jadi mereka melihat janji-janji Allah dan Rasulnya itu sudah di depan mata. Allah janjikan kemenangan, kemenangan yang ada di depan mata mereka. Allah janjikan kemudahan, kemudahan yang ada di depan mereka. Kalau tingkatnya di bawah yakin, maka dia masih masih terbayang betapa kesulitannya, betapa kesedihannya, betapa repotnya. Tapi kalau orang yang sudah yakin, itu pandangannya jauh ke depan. Itu tentang yakin. Dan buahnya adalah tawakal. Jadi hati itu betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baiklah, kita akan lanjutkan insyaallah taala. Kemarin Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyampaikan satu ayat di perang Ahzab, atau satu ayat di surat Al-Ahzab tentang perang Ahzab. Ya, tentang perang Khandaq, itu surat Al-Ahzab ayat 22. Ya. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Jadi tatkala para penduduk Madinah, para sahabat, melihat datangnya pasukan Al-Ahzab, pasukan sekutu antara orang-orang Quraisy dan orang-orang suku Arab, suku Ghatafan dan yang lainnya, yang jumlah totalnya itu sekitar 10.000 orang, ya. Sementara pasukan kaum muslimin sekitar 3.000. Anda bisa bayangkan 10.000 lawan 3.000, 1:3. Maka justru yang ada pada hati para sahabat, mereka ingat janji Allah dan Rasulnya. Tatkala mereka melihat pasukan sekutu di depan mata, apa kata mereka? Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Wah, ini dia yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Janjinya apa sih? Janjinya itu ketika gali parit kemarin. Gali parit. Mereka dalam masa paceklik, subhanallah. Makanan itu sulit didapatkan. Sampai dikisahkan itu para penghuni atau para penggali Ahzab, para penggali parit, disediakan makanan dari gandum. Gandumnya sudah gandum lama, cuma satu genggam gandum. Kemudian dimasak pakai minyak yang sudah tengik, subhanallah. Dan itu yang mereka makan. Pernah ada satu keluarga karena kasihan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berniat mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disembelihlah seekor kambing dan digilinglah satu takaran tepung. Tapi dia sudah bilang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jangan ajak yang lain." Tapi kita tahu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin dia kenyang sementara sahabatnya lapar. Para sahabat ketika itu menunjukkan, "Ya Rasulullah, kami kelaparan," kata, sambil menunjukkan perutnya. Di perutnya itu diganjel apa? Diganjel batu. "Ini, ya Rasulullah, ini satu batu," katanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil menyingkap perutnya, ternyata ada dua batu. Berarti siapa yang lebih lapar? Rasulullah ataukah para sahabat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ditawari seperti itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ingat para sahabat, maka diam-diam pun dia mengundang para sahabat. Sekitar 1.000 orang sahabat diundang semuanya. Para penggali apa? Parit. Datang ke rumah satu ekor kambing, mungkin ya enggak begitu besar ya. Sama beberapa takaran atau satu takaran gandum lah. Ini gimana mau cukup? Tapi masya Allah, didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga berkah. Semuanya makan sampai kenyang. Dan masih tersisa satu periuk kambing, masya Allah. Itu kalau seperti itu ada yang bisa kayak gitu, masya Allah ya. Ini mukjizat. Jadi masya Allah, di masa perang Ahzab itu beberapa mukjizat sangat tampak. Yang termasuk kurma. Ada seorang wanita kerabat dari salah seorang sahabat ingin mengirimi kerabatnya itu kurma. Ketahuan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, coba-coba sini-sini kurmanya katanya. Cuma dua butir. Bapak-bapak kan tahu ya kurma itu besarnya seberapa. Akhirnya diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam didoakan. Dan semua penggali parit mengambil. Dah habis, masya Allah. Jadi ini luar biasa kejadian-kejadian di apa? Perang Ahzab. Dan di antara kejadian yang paling menyenangkan dan mengembirakan hati kaum muslimin adalah janji akan ditaklukkannya apa? Persia, Romawi, Persia dan Yaman. Negara-negara adidaya di saat itu. Sementara orang-orang munafik melihat janji-janji seperti itu enggak masuk dalam hati mereka. Sehingga ketika mereka melihat kepungan pasukan musuh, yang mereka lihat bagaimana mungkin akan memenangkan Romawi, Persia dan Yaman. Sekarang saja 10 ribu orang di hadapannya. Enggak bisa apa-apa, enggak bisa berkutik. Fa'ala kulihal, para sahabat pandangannya yang jelas, ala kulihal itu yang jelas. Pandangan sahabat adalah pandangan jauh ke depan. Orang-orang yakin itu adalah orang yang melihat apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya seperti kelihatan tampak di depan mata. Ya, itu dalam perang Ahzab. Taib. Baiklah, kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya, ya, tentang bagaimana keyakinan dan ketawakalan para sahabat. Berikutnya Al-Imam An-Nawawi menyampaikan surat Ali Imran ayat 173 dan 174. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil." فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم الذين قال لهم الناس. Orang-orang yang diberi kabar oleh sebagian manusia, itu para sahabat yang diberi kabar oleh sebagian manusia. Ini para sahabat mendengar kabar atau diberi kabar. Kabar apa? Kabar untuk menurunkan semangat mereka. Jadi ditakut-takuti. Alladzina qala lahumun nas. Jadi annasu qala lahum. Manusia berkata kepada para sahabat, innan nasa, sesungguhnya manusia, yakni Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan, pemimpin kelompok orang-orang Quraisy, ya. Qad jama'u lakum, sudah berkumpul bersiap-siap menyerang kalian. Ini kejadiannya di perang Uhud. Setelah perang Uhud. Kalau tadi perang apa? Perang Ahzab yang 10.000 lawan 3.000. Kalau perang Uhud 3.000 lawan 700. Tadinya kaum muslimin 1.000. Tapi ternyata di antara mereka ada para munafikun yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya munafik. Di tengah jalan mereka kembali yang 300. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika menjelang perang Uhud, beliau bermimpi bahwa bermimpi ada sapi jantan yang disembelih, atau sapi-sapi jantan yang disembelih. Kemudian beliau juga bermimpi pedangnya ada retak. Pedangnya ada yang ada retaknya. Kemudian beliau bermimpi tangannya dimasukkan ke baju besi. Jadi ada 3 mimpi yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau 3 gambaran dalam mimpi. Dan kita tahu bahwa mimpi Rasul, mimpi Nabi itu adalah wahyu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau takwilkan adapun sapi-sapi jantan adalah ketika menceritakan mimpi beliau enggak sedih sama sekali. Beliau mengatakan kabar gembira katanya. Sesungguhnya aku tadi malam mimpi demikian dan demikian dan demikian. Ada sapi-sapi jantan disembelih. Pedangku retak dan aku masukkan tanganku ke dalam baju besiku. Ini kabar gembira. Adapun sapi-sapi jantan adalah ada segolongan sahabatku yang akan mati syahid. Jadi mati syahid itu bukan milik sembarang orang. Mati syahid niku hadiah bapak-bapak ibu-ibu. Kalau Allah enggak berikan karunia mati syahid, hamba kita cari enggak bisa. Entah salah niatnya, naudzubillah min dzalik, atau memang enggak kena-kena. Jadi mati syahid itu betul-betul pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun pedang yang retak, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, akan ada salah seorang dari keluargaku yang meninggal syahid. Dan adapun tangan yang kumasukkan ke baju besi, maka artinya adalah kita akan dilindungi, akan terlindung di kota Madinah. Makanya ketika menjelang peperangan, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bermusyawarah kepada para sahabatnya. Mendengar gerakan orang-orang kafir Quraisy 3000 pasukan dengan persenjataan yang lengkap, dengan niat ingin balas dendam kekalahan mereka di perang apa? Badar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bermusyawarah, ini sebaiknya gimana? Kalau menurut pendapat saya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita di Madinah saja. Begitu mereka masuk, kita akan serang. Kita buat pertahanan di Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul setuju pendapat ini. Ini gak mau pergi, pokoknya di Madinah saja. Tapi bukan karena siasat, karena memang orang munafik, gak mau perang. Takut mati. Mereka dalam hatinya benci Islam, ngapain aku mati buat Islam, istilahnya begitu. Ya mendingan enak-enak di rumah, perang gak kelihatan. Kalau di mana? Di Madinah. Tapi kalau harus keluar, mereka kan harus kelihatan. Maka dia setuju. Adapun sahabat-sahabat yang lolos dari perang Badar, bapak-bapak tahu kan, perang Badar itu adalah luar biasa sekali. Banyak pahlawan-pahlawan yang gak ikut perang Badar itu, aduh kenapa gak ikut ini? Sampai mereka bertekad kalau seandainya ada peperangan lagi, kita siap akan keluar. Nah, perang Badar ini, perang Uhud ini kesempatan. Oh, enggak bisa. Kami sudah ketinggalan perang Badar. Pokoknya kita harus keluar. Harus keluar, katanya. Akhirnya, karena semangat sekali para sahabat minta keluar, minta keluar, minta keluar, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyetujui untuk keluar. Padahal tadi mimpinya bagaimana? Akan terlindungi kota Madinah. Tapi Allah takdirkan keluar. Maka terjadilah pertempuran itu, perang Uhud, ya, di daerah Uhud namanya, ya, di daerah Uhud. Uhud tidak jauh dari kota Madinah. Kalau berjalan mungkin ya sekitar 6, enggak sampai 6 mil lah. Setengah jam jalan kaki sampai insya Allah. Ya, setengah sampai 1 jam jalan kaki sampai insyaallah taala. Terjadi peperangan Uhud, para syuhada, dan perang Uhud ini tiga fase. Boleh dikatakan para ahli sejarah berbeda pendapat, yang menang siapa pada peperangan itu. Dikatakan kaum muslimin menang, dia di akhir terdesak. Dikatakan orang-orang kufar menang, mereka tidak bisa merebut perkemahan kaum muslimin. Jadi masya Allah taktik yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Jadi tiga fase. Fase pertama, kaum muslimin menang total, masya Allah. Menang total. Sampai pasukan berkuda Khalid bin Walid enggak berkutik. Setiap mereka mau menyerang dari belakang, dipanai oleh pasukan panah yang jumlahnya 50 orang. Mereka menang. Ini fase pertama. Kemudian terjadilah kejadian yang Allah takdirkan. terjadi perselisihan di kalangan pasukan pemanah yang diletakkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas gunung yang melindungi pasukan mereka. Pokoknya kita ini jangan sampai diserang pasukannya Khalid. Khalid saat itu masih apa? Masih kafir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada 50 orang pemanah, "Kalian kalau lihat kami menang, jangan turun. Kalau kalian melihat kami mengambil ghanimah, jangan turun sampai aku kirim utusan kepada kalian untuk turun. Kalau kalian melihat kami kalah, jangan turun sampai aku kirim utusan kepada kalian untuk turun." Ketika fase pertama menang, maka pasukan pemanah berbeda pendapat. Ini kita sudah menang. Teman-teman kita sudah menang, mau ngapain kita di sini? Pemimpinnya mengatakan, ingat pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetap kita di gunung. Undah, kita sudah menang, buat apa? Maka turunlah sekitar 40 atau lebih pasukan pemanah. Yang tertinggal di atas cuma berarti 9 atau 10 atau kurang. Kondisi ini dilihat oleh Khalid bin Walid yang pandangannya tajam terhadap kondisi lingkungan lapangan peperangan. Maka beliau pun merangsek dari belakang gunung, kemudian naik dan menumpas sisa pasukan panah yang di atas. Setelah itu turun dan menyerang kaum muslimin, dan saat itu kaum muslimin terkepung. Terjadilah apa yang terjadi. Banyak sahabat yang terbunuh, bahkan di antara mereka ada yang membunuh temannya sendiri. Sahabat membunuh sahabat. Saking kacaunya pertempuran. Yang tahu pertempuran insyaallah bisa membayangkan hal ini, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdesak, dilindungi oleh para sahabatnya. Sahabat yang tersisa ada dua di depannya, yaitu Talhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Talhah bin Ubaidillah sampai jarinya putus. Memegang pedang kemudian terpotong, ya, dan seterusnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam terluka pipinya. Kemudian kakinya pun, lututnya mengelupas karena masuk kepada perangkap. Dan pundaknya terkena sabetan pedang. Tapi alhamdulillah beliau memakai baju besi rangkap dua sehingga tidak tembus. Tapi pengaruh pukulannya sampai sebulan kemudian masih terasa. Ini kan berarti keras sekali. Para sahabat banyak yang luka-luka. Fa'ala kulli hal, kondisinya seperti itu. Sampai kemudian masya Allah, Allah kumpulkan lagi sahabat sekitar 30 orang di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mundur ke arah gunung. Nah, di situ kaum musyrikin tidak bisa merebut daerah kaum muslimin. Enggak bisa. Karena kaum muslimin memang berkemah atau membuat markas di gunung. Dan itu sudah diperhitungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pulang. Kenapa dikatakan kaum kufar belum menang? Karena mereka tidak bisa merebut daerahnya kaum muslimin. Dan biasanya orang yang menang itu akan tinggal beberapa hari di situ untuk merayakan kemenangannya. Ini langsung pulang. Ini menunjukkan mereka belum menang. Mereka enggak dapat apa-apa dari kaum muslimin. Adapun korban wajar. Perang ada korbannya. Maka para ulama atau mereka berbeda pendapat siapa yang menang sesungguhnya. Di antara mereka keduanya tidak mengatakan, keduanya tidak menang dan tidak kalah. Ini fase yang kedua. Tapi memang fase kedua kaum muslimin terpukul mundur, tapi tidak lari. Fase ketiga, ini yang terjadi, ya, yang terjadi ini. Ketika mereka para sahabat sudah kembali, perangnya itu hari Sabtu, pagi hari Sabtu sampai sore. Mereka kembali, nginap semalam nggak tidur. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur, para sahabat juga tidak tidur, berjaga-jaga, khawatir kalau pasukan musuh kembali menyerang kota Madinah. Dalam kondisi seperti itu, dan mereka luka-luka luar biasa, dahsyat sekali luka-lukanya. Sampai Abdurrahman bin Auf pincang kakinya, masih segar istilahnya, darah pada mengucur lah, ya, masih pada mengucur. Besok paginya Rasul sallallahu alaihi wasallam khawatir, ini gimana kalau mereka kembali? Pokoknya kita harus berangkat lagi mengejar mereka. Maka dikumpulkanlah para sahabat yang tadinya ikut berperang, suruh kumpul lagi, masih dalam kondisi luka-luka. Ada yang jalannya pincang. Antum bayangkan Talhah bin Ubaidillah, tangannya masih putus. Itu gimana itu? Tapi berangkat mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam masih ada luka di sini. Lututnya juga masih luka. Di sininya masih sakit luar biasa. Mereka berangkat mengejar. Nah, dalam perjalanan mengejar inilah datang berita. Berita dari orang yang diutus oleh Abu Sufyan bin Harab sampaikan kepada kaum muslimin, kita akan datang. Ini untuk nakut-nakuti. Tapi apa yang terjadi? Bukannya takut, mereka justru semakin apa? Semakin kuat. Ya. Apa kata orang tadi? Fakhshawhum, takutlah kalian wahai Muhammad dan para sahabatnya, takutlah kalian. Fazadahum imana, justru imannya bertambah. Sampailah mereka di tempat yang bernama Hamratul Asad, Hamraul Asad. Menunggu mereka di situ. Jangan-jangan nanti kaum musyrikin kembali. Walaupun sebetulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya tahu bahwasanya orang-orang Mekah itu akan kembali. Dia mengutus Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, coba tolong mata-matai. Kalau mereka itu menuntun kudanya dan menaiki ontanya, berarti mereka akan kembali ke Mekah." Yang dinaiki onta, kendaraan jarak jauh. Ya, yang dituntun apa? Kudanya, digiring. Kalau kudanya digiring, berarti ini mau pulang ke Mekah. Tapi kalau sampai mereka naik kuda, kuda itu kalau sekarang ya panser. Tahu panser ya? Ngerti sebetulnya panser. Kalau pasukan kavaleri dulu itu panser, ya, kavaleri. Pasukan berkuda, ya. Kalau sampai mereka menaiki kuda dan menggiring unta, berarti mereka mau kembali ke Madinah. Maka Ali bin Abi Thalib pun mengintip. Ternyata yang terjadi adalah mereka menggiring kuda dan menaiki apa? Unta. Berarti apa yang terjadi? Mereka kembali ke Mekah. Ini pinter ya, namanya komandan pasukan tahu ya. Kalau kita kan bingung ya, sing dinaiki kuda atau unta itu apa nama? Pengaruhnya. Ternyata ada pengaruhnya. Jadi kalau siap menyerang ya otomatis yang dipakai adalah kendaraan cepat, ya, jeep, ya. Tapi kalau sudah naik sepeda ya mau pulang ini kelihatannya. Ya. Jadi demikian, wallahu taala alam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu mereka akan kembali. Mereka juga takut, ikhwan. Mereka juga takut kepada para Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya. Itu kisah sekilas tentang perang Uhud. Ya, kalau antum atau kita bayangkan itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam 700 orang mengejar 3000-an orang. Dan yang 700 itu sudah apa? Sudah terluka-luka. Yang terbunuh sekitar 70-an sudah, berarti kan 700 kurang. Sudah luka-luka, ibaratnya masih perbanan, masih gip-gipan gitu ya. Kalau musuh tahu mungkin nekat mendekat. Tapi Allah lontarkan ketakutan pada hati orang-orang kufar. Akhirnya mereka pun kembali ke Mekah dan mereka berjanji akan kembali ke Badar di tahun depannya. Jadi perjanjian kita adalah di Badar. Tahun depan kita ketemu lagi katanya. Perang lagi katanya. Ya. Demikian wallahu taala alam. Jadi ketika disuruh takut, diancam, ditakut-takuti, orang-orang yang yakin itu bukannya takut. Tapi justru malah semakin bertambah keimanannya. Saya diancam, loh itu janji Allah. Ibaratnya gitu. Kamu ngancam saya, loh itu janji Allah. Kehidupan ini untuk mencapai kemenangan harus diancam-ancam kayak gitu. Nah, gitu. Ya, modelnya. Ini orang-orang yang yakin. Nah, wallahu taala alamu bisawab. Fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Para sahabat mengatakan hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik penolong. Fangqalabu bi ni'mati minallah, akhirnya mereka pun kembali dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ya, wa fadlin, dan juga karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Lam yamsashum su, dan mereka tidak tertimpa bahaya yang diancamkan sedikit pun. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wallahu dzu fadlin adzim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki karunia yang sangat sangat besar. Itulah para sahabat, contoh orang-orang yang yakin dalam kondisi sesulit apapun, diancam dengan ancaman yang sedahsyat apapun, mereka tidak takut. Ya, mereka tetap maju menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat Ali Imran ayat 173 dan 174. Kemudian Al-Imam An-Nawawi juga menyampaikan ayat berikutnya, yaitu surat Al-Furqan ayat 58. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamutu. Bertawakkallah engkau 'alal hayy, kepada zat yang maha hidup, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi la yamutu, yang tidak akan mati. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan perintah kepada Rasulnya adalah perintah untuk umat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk bertawakal kepada Allah, dan tidak ada kecondongan sedikit pun kepada selain Allah. Wa tawakkal 'alal hayy, bertawakallah kalian kepada al-hayy saja, sudah, kepada yang maha hidup. Alladzi la yamut, yang enggak akan mati. Berarti zat yang pantas untuk kita tawakkali, kita gantungkan hati kita kepadanya, adalah zat yang tidak akan mati. Ada berapa zat yang tidak akan mati? Cuma satu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin kalau ditanya, sudah, kita sudah tawakal pada Allah. Tapi coba dites dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika tetangga Anda mengatakan, Mas, insya Allah kamu tak kasih 10 juta. Dakduk, dakduk, dakduk, ya kan? Ternyata besoknya diberitakan, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, telah meninggal dunia tetanggamu yang menjanjikan kamu 10 juta. Matak, waduh. Rasito intuk. Enggak jadi dapat. Berarti selama ini hati kita tawakal kepada siapa ini? Ya mungkin kepada Allah, tapi tetap masih kurang sempurna. Kalau orang yang bertawakal kepada Allah, kamu janjikan 10 juta, kamu janjikan 20 juta, kamu janjikan 300 juta, kalau enggak Allah izinkan, ya kita tetap mengucapkan jazakallah khairan, atau kita katakan alhamdulillah. Tapi hati tetap kepada Allah. Jangan condong pada orang itu. Itu namanya yarkan ila ghairil hayyi, condong kepada yang tidak maha hidup. Kita sudah janjian mau ke rumah sakit berobat. Penyakit seorang ini udah parah. Janjian sama dokter. Dokter itu menjanjikan apa? Oh, ini bisa saya tangani. Saya pernah ada kasus seperti ini dan sembuh. Tenang saja, besok datang ke sini ya, akan saya tangani insya Allah. Besok datang ke situ, ternyata ambulan menyala-nyala. Kenapa? Dokternya yang lagi nunggu si pasien itu tiba-tiba apa? Meninggal dunia. Innalillah, penyakitku piye. Siapa lagi yang bisa ngobati? Ya jelas Allah yang ngobati. Allah yang akan menyembuhkan, bukan dokter itu. Nyatanya dokter itu gak bisa menahan kematiannya sendiri. Jadi begitu, bertawakallah hanya kepada Allah. Ustadz, berarti yang bisa tawakal siapa ini ya? Kalau pegawai itu kan langsung terima gajian dari bendaharanya, ya kan? Gimana ini, bisa gak tawakal? Tawakal itu masalah hati, bukan masalah pekerjaan, bukan masalah apa? Gajian, bukan masalah bendahara atau setor-setoran uang, bukan masalah ini. Bisa saja yang pegawai lebih tawakal daripada seorang pedagang. Mungkin orang akan mengatakan kalau dagang itu ngelatih tawakalnya luar biasa. Tapi yang pegawai pun sama saja. Ada yang mengatakan pegawai yang kayak gini nih cocok untuk latihan tawakal namanya. Karena masalah apa? Hati, bukan masalah zahir. Jadi enggak bisa kita pura-pura tawakal, tapi ternyata tidak tawakal. Masalah hati, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, masalah hati. Jadi bukan masalah pekerjaan, bukan masalah zahir, masalah hati. Apapun pekerjaan kita, entah pegawai, entah pejabat, entah petani, entah pedagang, entah apa saja, Kalau hatinya tidak bergantung pada Allah, tidak akan. Orang yang bertani, ahli dia, saking ahlinya sudah bisa dalam tanda petik dipastikan kalau kalau bertani pasti panennya apa? Berhasil. Akhirnya dia mengandalkan kepada keahliannya. Ketika bertani keahliannya begini begini begini, tanpa bertawakal pada Allah, hatinya enggak bergantung pada Allah dengan mengatakan, sepandai apapun aku, kalau Allah tidak mengizinkan aku panen, enggak akan mungkin. Sehingga aku harus minta kepada Allah. Jadi begitu. Petani pun bukan berarti lebih tawakal dari pegawai. Pedagang pun demikian. Karena masalah apa? Kembali masalah hati. Wa tawakkal 'alal hayyi. Gimana ya latihannya supaya gini tawakalnya lebih murni kepada Allah Subhanahu wa taala? Pokoknya sering-sering saja ngoreksi diri. Saya sudah gantungkan hati saya kepada Allah atau belum? Kerjaan saya adalah kerjaan tetap. Gaji saya juga gaji tetap. Tapi sudahkah hati saya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya? Ini harus kita apa namanya? Kita koreksi terus, ya. Wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut. Bertawakallah hanya kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak akan mati. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyampaikan ayat berikutnya di dalam surat Ibrahim ayat 11. Qala ta'ala wa 'alallah, dan hanya kepada Allah lah, falyatawakkalil mu'minun, hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Hendaklah orang-orang yang beriman itu menggantungkan hatinya hanya kepada Allah. Di sini wa 'alallah didahulukan, ya. 'Alallahnya itu disebutkan terlebih dahulu, berarti bukan kepada yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat seorang yang beriman hatinya senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli af'alihi wa aqwalihi, dalam setiap perbuatannya dan setiap ucapannya. Wa qala ta'ala fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Dalam surat Ali Imran 159 yang selanjutnya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza azamta, kalau kau sudah mantap, ya, sudah mantap, fatawakkal 'alallah. Kalau kau sudah mantap melakukan sebuah kebaikan, maka bertawakallah kepada Allah. Ya, tetap kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan segala rencana-rencana kita. Nah. Kemudian kata Imam An-Nawawi, wal ayatu fil amri bitawakkuli katsiratun ma'lumatun. Dan ayat-ayat yang memerintahkan atau yang di dalamnya mengandung perintah untuk bertawakal banyak dan sudah kita ketahui. Kemudian beliau menyampaikan ayat-ayat tentang keutamaan tawakal. Ayat yang pertama adalah surat At-Talaq ayat 3. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ya, Allah akan mencukupinya. Kemudian juga dalam surat Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Insyaallah taala dua ayat ini akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang, ya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melatih diri kita dalam setiap gerakan kita, ucapan kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.